jebul insinera ana terus aku metu lunga dasare aku wong becer rezeki tanpa disangka nemu duit 55 aku blojo tuku kurma mumpung numpak motor ketemu gendon gowo anjar tak takoni arep ngopo jebul gendon utek kopi terus gendon tak kei sapi insyaallah iso mari diwas gendon uwes mari malah curhat kejeron LC 2M sebut saja mawar aku wis te pare goblok ning giwan-giwar halo preti moli aku mabuk ngombe oli isih kurang botol tambahi banyu aki goro-goro antrak cangkemku jeplak-jeplak goro-goro antrak malet sensi galandanga iki komandan brigada kuli plastik iki komandan tambah tua saya asik crispy ofi rasanya goyang ini gini kami beraksi dalam halusinasi Spiofi, rasanya goyang ini Pinae, los pinjom esu emi-gini Gini wisan terasa resirakan seduluran Ayo nyanyi rame-rame Sapi meneh, deker meneh, mager meneh Neh, halusinasi ku nikmatilah kok malah soyo aneh Sapiku tanpa henti gendol edan gendol LC Maca sombong sombang isi lagi gabut Dan ku tak terobati weruh mantan paling ayu tapi itu tempo dulu waktu mbokmu jajah aku kowe lahir seko bruto dan edan-edan aku iki wes edan kerdek-kerdeker sapine kalah tenan ketemu antrak meneh wonge wes ewe-ewe ewe-ewe pedate kasaran ngombe kopi maca koran berita penggebukan di tempat penginapan iki sasi poso Ini kami beraksi dalam halusinasi Spiofi,